minta tepuk tangannya mana dong semuanya buat Adela. Terima kasih banyak Madura. Semangat AMC SNC. Sudah berlalu. sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Ku rasa tak perlu. Adela di sini mana dulu? Alhamdulillah. Apa mas? Iya aku tahu aku jangan di dalam dulu ya. Oh, kasih bos. Maafkanlah aku kasih, semua telah terjadi. Ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Ku hanya insan biasa, berkorban demi cinta. Namun aku tak kuasa, semua berubah. Juga Tasya. Oke, jumpa lagi bersama Semang Jaya dan juga Adela. Yuk mas. Sia-sia juga toko yang punya dari sana.

Oke. Artis jebolan dari The Academy 4 untuk Anda bersama Panama dan juga Cumi-Cumi ada Dinda Asmi The Academy. Ya semuanya selamat sore ke malam-malaman. Kali ini request dari Mergo Joyo Putro. Tangannya di atas semuanya, wong wangkal mana. Kita rocker-rockeran bareng. Buat semuanya abah-abahku tercinta, kita goyang-goyang rocker bareng Adela. Buat semuanya yang di perahu-perahu, yang ada di air, selamat bermandi-mandi ria. Semuanya kita goyang bareng-bareng. Lumayan hati menuju samudra, bercanda berkarung pengalangan nafsu. Laka, kau beri pulang kalau kejangkan. Kisi-kisi langit mulai berjatuhan, bertebaran pecah seperti meradang ambur. wong wangkal. Kenapa? Nyanyi ya. Gua cari dong. Suaranya. Rungono cerit atiku iki. Kenapa? Sing bingung noto rasa ningati. Kupingiku kau ngerti. Sing tak pikir saiki. dikasih tembang terbaru dong ya, tentunya bareng Adela. Spesial juga buat sayangku di bawah ya, buat adik yang di Titan, selamat menempuh bentuk yang baru ya. Semoga lekas sembuh jadi anak yang berbakti, amin. Adela. kasih sedikit tepuk tangan dong. Ini memenuhi request dari tuan rumah, Mas Umar Faruk, minta lagunya ada Selimut Biru, dikasih untuk Anda, Arlida Putri Ade. Saudaraku ngalam tercinta, siap goyang lagi bro. Mantep. Untuk Anda dan juga untuk keluarga besar Bapak Mukis, sekalian Ibu Rini, untuk kedua mempelai juga kami persilakan naik atas panggung mengiringi satu perform tercantik bareng Tasya Rusmala Adela. Adela, Adela. Thank you. Audio Jungle. Audio Jungle.